Semesta si kecil bergelar lelaki bakal korban si derhaka. Resahmu bertukar debaran ketika bergema ketukan. Di mana nak kau sembunyikan tubuh kecil tak berdosa? Terduga.